الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada yang setara dengannya. Qala syarih Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala qawluhu bahwa perkataannya li'annahu subhanahu la samia lahu ila akhiri ta'lilun, ini merupakan penyebutan sebab, penyebutan illah. Kenapa kemudian kita tidak boleh mentakif, kita tidak boleh membagaimanakan sifatnya Allah, kita tidak boleh menyerupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya. Ya, maka di sini beliau menyebutkan sebabnya kenapa demikian. Ta'lilun di qawlihi fima taqaddam, ini penyebutan sebab dari perkataan beliau yang telah terdahulu, ikhbaran, sebagai pengkhabaran an ahli sunnati wal jamaah, tentang ahlu sunnah dan akidah ahlu sunnah wal jamaah, la yukayyifuna wa la yumathilun, bahwa mereka tidak mentakif, tidak membagaimanakan dan tidak menyerupakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya. Wa ma'na la samia lahu, dan makna dari la samia lahu ay, yaitu la nadhira lahu, tidak ada yang sebanding, yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yastahiqqu mithla ismihi, yang berhak seperti namanya, nama yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala dan kandungan yang dimiliki oleh nama tersebut. Jadi bukan hanya sekedar nama, tapi kandungan yang dimiliki oleh Allah, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita menyatakan Allahu huwal aziz, maka izzatullah itu sama sekali tidak ada bandingannya, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang menyamai izzatullah dari siapapun dan yang manapun dari makhluknya. Aula musami lahu yusamihi, ataukah tidak ada musami, yakni tidak ada yang sama. Nah, yusamihi, yang menyamainya, yang menyerupainya. Jadi sepertinya kata sama itu dari bahasa Arab juga. Sama, yusami, yang menyamai, menyerupai. Wa qad dalla ala nafihi qawluhu ta'ala fi surati Maryam, dan telah ditunjukkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Maryam yang menafikan penyerupaan sesuatu pun dari makhluknya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah kamu tahu Allah subhanahu wa ta'ala ada yang semisalnya, ada yang sama dengannya, ada yang menyerupainya? Fa innal istifhama huna inkariyun. Sesungguhnya istifham, bentuk pertanyaan di dalam ayat ini, disebut dengan istifhamun ingkari, pertanyaan tapi mengingkari. Dan ini ma'ruf di dalam bahasa Arab. Maknahu, maknanya adalah an-nafi, menafikan. Ya, jadi makna dari firman Allah ini, hal ta'lamu lahu samia, ay la ta'lamu lahu samia. Apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah? Maknanya adalah tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu istifham ingkari. Seperti misalnya firman Allah, قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan, tapi di dalam sudah ada jawaban, yaitu pengingkaran. Tidak sama yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Nah, demikian pula di dalam ayat ini, apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah? Maksudnya tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang sama dengan Allah. Nah, ya, dan bahkan kata para ulama, di dalam makna istifham ingkari itu, itu bukan hanya bermakna nafi, tapi juga maknanya tahaddi, sebagai tantangan. Ya, seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jika kamu memang betul, merasa betul bahwa di sana ada yang menyerupai Allah, datangkan. Ya, kalau memang kamu menyatakan bahwa yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu sama, maka buktikan. Jadi istifham ingkari itu bukan hanya berfaedah menafikan saja, tapi menafikan dan menantang. Maka ini lebih ablak, ini lebih mencapai kepada maksud daripada hanya sekedar penafian saja. Maka istifham ingkari, ya, tantangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau memang kamu menyatakan bahwa Allah itu serupa dengan suatu dari makhluknya, datangkan bukti. Nah, walaisal muradu min nafis sami, dan bukanlah yang dimaksud di sini dinafikannya as-sami, ya, bahwa tidak ada yang menyamainya. Anna ghairahu la yusamma bimithli asma'i, bahwa selain dari Allah tidak diberi nama dengan seperti nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti itu, ya, tetap di sana ada nama-nama yang ikut serta pula makhluk boleh diberi nama dengannya. Fa inna hunaka asma'an mushtarakatan bainahu wa baina khalqih. Karena di sana ada nama-nama yang mushtarakah. Ya. Nama-nama yang ikut serta antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Bisa dinisbahkan pada Allah, bisa pula dinisbahkan pada makhluknya. Seperti misalnya apa ya kan? Sami' wal Basir. Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah juga menyatakan tentang hal ata'ala intani hinun min dahrim yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfin syajin nabtali faja'alnahu sami'un basir. Sebab pada mas sami' basir. Kata Allah mi' basir. Jadi sana ada sebagai nama yang boleh makhluk untuk bernama dengan nam, sebab nama tersebut sudah asma barakah. Dalam hal ini boleh. Wakin dan maksuda, akhtab yang dimaksud dengan ayat ini, hal ta'lamu lahu samia, anna hadihil asma'a idha summiyallahu biha, bahwa nama-nama ini apabila diberi nama Allah Subhanahu wa taala dengannya, kana ma'naha mukhtasan bihi, maka makna dari nama-nama tersebut khusus untuk Allah. La yasyrakuhu fihi ghairuh, tidaklah disertai dengan yang lainnya. Ya. Tidak disertai dengan yang lainnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ishtiraka innama huwa fi mafhumil ismil kulli. Adapun masalah keikutsertaannya, persamaannya, itu hanya dalam pemahaman nama secara menyeluruh. Hanya pada nama saja. Naam. Yaitu As-Sami' wal Basir, Rahim, Karim, dan seterusnya. Ya. Wa hadza la wujuda lahu illa fi dhihni, dan ini tidak ada keberadaannya kecuali dalam dhihn saja. Dalam pikiran. Tidak ada kenyataannya di alam nyata begitu. Difikirkan. Dalam pikiran antum As-Sami'. Ya. Iya kan? Sami' sama, semuanya Sami', iya kan? Dalam pikiran As-Sami' sama semua. Bisa difahami ya kawan? Al-Basir juga dalam pikiran. Nah, itu namanya fidzin. Tapi ketika kita sudah mengeluarkan, kita lihat pada kenyataan, Sami' dinisbahkan kepada Allah. Nah, maka ketika dinisbahkan pada Allah, diwujudkan pada wujud yang nyata, maka nama tersebut ketika diidhafahkan kepada Allah, maka nama itu khusus bagi Allah dengan memiliki makna-makna tersendiri yang tidak ada serupa dengan nama Allah Subhanahu wa taala itu. Sebabkan karena kandungan yang tidak ada menyerupainya. Demikian pula Sami' setelah kita keluarkan dari pikiran kita, kita nisbahkan kepada makhluk, maka nama Sami' tersebut disandarkan kepada makhluk berdasarkan keadaan mereka dan keterbatasan mereka serta kekurangan mereka. Di antara makhluk berlainan, pada kalau dalam tan sama Sami', tapi disandar ada makhluk yang dengannya lebih diberikan dengan ruh yang lain. Ini kalau ada di bukti ke alamnya, ada disandarkan pada bulan. Bulan ini pendengaran kuat, diberikan makhluk yang lain. Disandarkan kepada yang lain, pendengaran bang. Disandarkan kepada si fulan yang lain, tuli, bisa mendengar. Ya kawan, tapi kalau pikiran sama, ya kawan, kan terjadi perbedaan itu tadi, bukan di alam nyata, di keluaran dari fulan, tinggal dinisbahkan ke asal itu berbasir. Wa fil khairij, kata beliau, adapun kalau di alam nyata keluar di fikir, pemfahmi kawan, jadi wa ma fil khairij, karena fir ini apa yang masih tertahan di akal, belum keluarkan di dalam kita, fil kenyataan. Baik, saya berikan kemudahan yang lain. Ketika berbicara tentang akif dan tahlil, kalau at-takif ada misalkan sesu apa membagaimanakan sesuatu, akan tapi tanpa ada tahya kan. Tapi kalau tampil membagaimanakan sesuatu, lalu setelah bagaimanakan diserupakan di makhluk, bisa difahami ya. Nah, kita mengatakan ketika seseorang mendengarkan kata As-Sami' al-Basir lillah, Sami' al-Basir lillah, Allah dia mendengarkan Allah Subhanahu wa taala di tangan. Kalau orang mentakyif al-mukayyif, memikir tangan Allah, oh Allah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, hanya ada darah, tapi dalam wujud kenyataan tidak ada, karena tidak menyerup makhluk, tidak mencontohkan makhluk, hanya ada dalam pikirannya, kira besar tangannya itu sini, kira-kira keadaan tangannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, bagaimana kan dalam pikiran fidzin wujud dalam filqah, tidak ada tangannya di luar, paham? Tapi kalau tampil ya, setelah dia membagaimanakannya ya, dalam pikirannya dia wujudkan ke wujud kenyataan, ternyata menyerupai makhluk ada gitu. Paham? Hah? Hah? Abdul Malik? Paham sampai di sini? Qul. Sabit. Paham insyaallah. Jangan dipersulit, mudah. Ini mudah sebenarnya. Fala yakunul ma'na illa juz'iyan mukhtasan. Nah, setelah diwujudkan wujud kenyataan, setelah dikeluarkan, maka tidak ada maknanya kecuali maknanya itu merupakan juz'iyan mukhtasan. Ya, satu bagian yang khusus, tinggal disandarkan kemana gitu loh. Wa dzalika bihasabi ma yudhafu ilaih, dan itu tergantung disandarkan kemana. Fa in udhifa ila rabbi kana mukhtasan bihi, kalau disandarkan kepada Allah, kepada Rabb, berarti khusus nama itu dengan kandungannya khusus bagi Allah. La yusyarikuhu fihi al-'abdu, tidaklah hamba itu ikut serta padanya. Wa in udhifa ila al-'abdi kana mukhtasan bihi, dan kalau disandarkan kepada hamba, maka itu khusus nama itu dengan kandungannya khusus bagi hamba. La yusyarikuhu fihi ar-rabbu, tidak ikut serta padanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi sama hanya dalam hal penamaan. Adapun hakikah, kandungan, masing-masing tinggal disandarkan kemana. Kalau disandarkan kepada Allah, maka kandungannya bahwa Allah punya nama yang sangat agung, dengan sifat-sifatnya, kandungan sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Kalau disandarkan kepada hamba, nama yang disandarkan kepada hamba itu, ya, dan terkadang nama itu tidak sesuai dengan yang dinamakan dan menunjukkan kekurangan, kelemahan, dan penuh dengan keaiban yang ada pada makhluk. Nah, walaupun dinamakan Sami. Wa ammal kuf'u, yani la kuf'a lahu, fahuwa al-mukafi, maknanya dari mukafi, yaitu al-musawi, yang menyamainya. Wa qad dalla ala nafihi qawluhu ta'ala, dan juga telah ditunjuki oleh firman Allah yang menunjukkan penafian itu. Wa lam yakun lahu kufuwan ahadun, dan tidak satu pun yang menyamai dan menyerupai serta menyetarai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amman niddu famaknahu al-musawi al-munawi, maknanya adalah sama, musawi juga, munawi, ya, setara, tandingan, sama. Qala ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu yang setara dengannya, tandingan-tandingannya, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengilmuinya. Naam. Kemudian beliau berkata rahimahullah, wala yuqasu bi khalqihi subhanahu, dan tidaklah dikiaskan makhluk itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mengkiaskan makhluk dengan Allah. Ya, ketika mendengarkan salah satu sifat Allah, jangan dikiaskan ke makhluk. Mendengarkan ayat-ayat sifat Allah, punya pendengaran, Allah punya penglihatan, jangan dikiaskan pendengaran dan penglihatan pada makhluk. Berkata syarih rahimahullah, wa amma qawluhu wa la yuqasu bi khalqih, fal maqsudu bihi, yang dimaksudkan adalah annahu la yajuzu isti'malu syai'in, bahwa tidaklah diperbolehkan menggunakan sesuatu, minal aqyisatil lati taqtadil mumatsalata, tidak boleh menggunakan sesuatu dari kias-kias yang menyebabkan adanya mumatsalah, menyebabkan terjadinya penyerupaan. Wal musawa, dan persamaan, bainal maqisi wal maqisi alaih, antara Al-Maqis, Maqis itu yang cabangnya, Al-Maqis alaih, yakni asalnya, ya. Al-Maqis yang dikiaskan, Al-Maqis alaih yang dikiaskan kepadanya, yakni asalnya. Karena dalam kias itu harus terpenuhi berapa rukun, ya kawan, ketika orang mengkias. Ah, yang pertama harus ada aslun, ya kan? Kemudian yang kedua harus ada far'un. Kemudian yang ketiga apa? Ada illah. Yang keempat ada hukum. Ini empat rukun, ya, arkanul qiyas. Nah, seperti misalnya kita mengatakan tentang zakat, zakatul fitr, yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gandum, kemudian kismis, kurma, susu yang dipadatkan. Nah, ini yang dibayar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kemudian kita mengatakan dikiaskan kepada yang lain. Kenapa? Karena ada illahnya. Apa illah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan membayar dengan jenis-jenis ini, ya, pada zakatul fitr? Illahnya karena makanan itu adalah makanan pokok mereka, makanan pokok bangsa Arab pada waktu itu. Oh, berarti ini sebabnya jenis-jenis makanan ini diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membayar, karena pada waktu itu empat jenis inilah sebagai makanan pokok. Berarti karena illahnya makanan pokok, disertakanlah far'un, cabang-cabang yang lain yang tidak disebutkan secara nas tapi mempunyai illah yang sama. Itu apa? Hah? Makanan pokok yang lain yang ada di negara yang lain, seperti beras. Beras tidak ada dalam nas, tapi karena illahnya sama, maka beras ini dikiaskan kepada sesuatu itu tadi yang kita sebutkan, gandum dan yang semisalnya, karena mempunyai illah sama, dan muncullah hukum yang sama, yaitu wajibnya membayar zakat dari beras pada daerah yang mereka menjadikan makanan pokoknya beras. Itu namanya kiasan, dan ini kias sahih yang seperti ini. Nah, di sana ada kias, tapi kias ngawur, kias fasid namanya, kias tapi keliru. Nah, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang makan daging unta itu membatalkan wudu. Ya kan? Makan daging unta itu membatalkan wudu. Ini asalnya, karena terdapat dalam nas hadis. Nah, lalu mereka berusaha untuk mencari illahnya. Apa illahnya? Mereka mengatakan illahnya karena leher unta itu panjang. Nah, karena lehernya panjang, tadi dianjurkan untuk berwudu. Kalau begitu, cari faraknya yang tidak terdapat dalam nas. Setiap yang leher panjang membatalkan wudu. Angsa, jerapah, apa lagi? Ya, bebek, rusa. Sejak kapan rusa lehernya panjang, ya Ki? Salah lihat mungkin. Ular lehernya panjang enggak? Mereka mengatakan makan angsa membatalkan wudu. Ilahnya karena lehernya panjang, maka punya hukum yang sama. Ini betul? Tidak betul. Kenapa? Rusaknya di mana? Karena keliru dalam menetapkan ilah. Karena hadis ini tidak punya ilah. Ilahnya apa ya? Karena itu daging unta, gitu. Bukan karena panjangnya, bukan karena dari Arabnya. Nah, ya, ini kias fasid. Seperti yang lain misalnya, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada para wanita, ya, pada para wanita mukminah untuk berhijab. Perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berusaha untuk mencari-cari ilahnya. Kenapa Allah memerintahkan pada para wanita berhijab? Karena pada waktu itu, waliyadzubillah, ini perkataan mereka, ya, syahwat-syahwatnya para sahabat tinggi-tinggi. Innalillah, ya, waliyadzubillah dari perkataan. Nah, lalu ya mereka pun menyertakan itu, ya. Adapun kalau sudah di negara-negara yang syahwat mereka sudah tidak terlalu berselera kepada wanita, maka tak apa-apa, nah, tidak berhijab atau hijabnya cukup wajah saja, nggak perlu ditutup. Nah, ini batil, ini namanya kias fasik, tidak benar. Ya. Ataukah dengan alasan ilahnya karena pada waktu itu udara sangat panas, cuaca panas, yakni mataharinya sengit, ya, dikhawatirkan untuk menghitamkan para wanita. Nah, jadi kalau di tempat-tempat yang dingin, ya, maka nggak mengapa. Nah, ini batil seperti ini. Nah, ya, atau menyatakan itu istiadat Arab. Maka apa yang menjadi istiadat Arab, maka boleh mereka. Adapun selain Arab, maka sudah tidak ada ilahnya. Ini juga batil. Nah, ini namanya kias-kias fasid. Nah, maka tidak diperbolehkan menggunakan kias tersebut sebagai, ya, yang mengharuskan adanya permisalan, persamaan antara asal dan cabang fi syu'unil ilahiyah dalam perkara-perkara yang menyangkut tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai di sini, ikhwan. Ya,